Matius bab 12. Isa abu debu nganggoi perumpamaan poleh ka orang sebanyak debuna. Mon Allah lamarenta. Kabada na pada ben perumpamaan ria. Bada rato, bada kebaya. Sia cengon ceng mengantaran apa otrana. Rato jeria, makon le kabulena. Ngoni reng orang seyonceng. Tapi, reng orang seyonceng tadak seendak dateng. Saklana jeria, rato burung otos le kabulan selain. Dabuna rato jeria, kabale kareng orang seonceng jeria, jak ka angkana laranta. Tang sape, benduk buduk nase paling bagus, lai sambeli. Kabi laranta, mara atau relengki, kajeng oncengan ria. Tape, moi tamo seonceng jeria tak marduli. Pada entar gala lakon abang sebeng. Bada se entar kata gela, selainah, entar katu hukuna. Ben, bada kia semegak le kabulana rata jeria. Epo kole, sartai pahate. Ebek to miarsa perkara jeria. Rata jeria cek tu kana. Rata jeria, pas ngerem tantarana. Esoro mate reng oreng, selamate le kabulana gela. Sarta ngober kotana. Saklana jeria, rata buru pas adikaneh le kabulana. Sarta debu, jengon-jengan ria larantah. Tapi, reng orang seyonceng tak pantas. Kasa entar, karong lorong raja, ajak orang senyap banyakna, soro kaunjengan dana. Dadi, lekabulana jeria pas mangkat karong lorong raja, serta makompol sekabiana orang seetemu aja dia. Sebecek, benberia kia sejahat. Dadi, kenengna jengon-jengan jeria, posak bentamoy. Saklana jeria, rato pas masuk, lat ngolati mo tamoya. Aja dia, rato burung olati, beda orang sekaunjengan tapi tak ngangkui klampi pesta. Rato pasatanya ke orang jeria, taretan, berema bak nama bisa masuk de enak, tak ngangkui klampi pesta. Orang jeria tak metocak. Rato pasadebu ke lekabulena, tale soko bentanangah orang ria. Pas buang ka kenengan sepeteng, aja dia, bekal beda tangis ben kasangsaraan. Isa pas matotok parumpamaan jeria, debuna. Banyak saya tembeli, tapi sakoni saya pele. Reng-oreng Farisi aparembegen beremah cara nasibi saat jebek Isa. Bi pertanyaan-pertanyaan. Dati reng-oreng jiri yang ngotos red murid teka Isa. Abareng ben reng-oreng anggota na golongan na Herodes. Reng-oreng jiri yang matur ka Isa. Guru, kau le oning jek sampian jujur. Sampian morok terang-terangan parkara kasohokana Allah ka angkui manusia. Tak marduli pamanggina paseher asaos. Sabab sampian tak parduli ka paseher asaos. Dedi, kadiponapa pamanggina sampian? Minorot atorna agemana kaula sareng sampian. Majer pacek ka kaisar kenging ponapa punten. Isa ngageli ka maksud jahat hereng oreng jeria. Dedi pas adebu. Hereng oreng munafik. Arapa bakname ajebe kesengkok. Kemah. Mara tutu aki kasengko, pesai sebibak na yang kui majar pacek. Reng orang jeria pas maki pesai selakah ka Isa. Isa adebu. Gembar benyaman na saper ya? Kaisar. Saute reng orang jeria. Isa pas adebu ka reng orang jeria. Mon beria. Beki ke kaisar. Apa seteti andik na kaisar? Ben atoraki ke Allah. Apa kagungan Allah? Ebek to ngeding katerangan jeria. Reng orang jeria pada heran, tetikapi pada ontur yatina aki Isa. Iyari jeria kia beda reng orang Saduki, entar ka Isa. Orang Saduki ria tamasok golongana, orang cetak percaya, je orang mate bekal odia pole. Guru, caknah atora. Mosa ngajaraki je manabi beda orang lelake tak keduan anak, lacu ating kelomor. Tare tanah kok dungabin randena supaya aparing toronan kasih ati gelomor. Ekak dinto kik dimen bada orang lelake kapeto sataretan. Sewak toaan araji, namung tak geduan potrah, laju ati gelomor. Dati randai pon eding gelaki katare tanah. Tare tanah kepenika tak geduan anak jugen, pas ati gelomor. Kati peneka jugen tare tanah senomor telok, sareng satero sepon kantos kasih nomor petok. dibu dina bebinik ke penika atikelomor juken. Dadi, ebek to oreng mate epaudik pole, pasera lakena bebinik ke penika. Sebab kapetos teja pada oning teti lakena. Debu nak isa. Bekna cek kalerona. Sebab, bekna tak ngerteh kaisen alkitab. Beriakia, kau bahasana Allah. Sebab mon oreng mate odik pole. Odikna pada ben malaikat eswarga. Tak abinia pole. Apa bekna tak tahu ngeding? Debuna Allah perkara orang mate sepa odik pole? Debuna Allah. Sengkok ria Allah Ibrahim. Allah Ishak. Ben Allah Yakub. Allah jeria beni Allah orang mate. Tapi Allah orang odik. Ebek tong ngeding katerangan nak Isa jeria. Orang sebanyak jeria lacu pada cek heranah kapangacirana. Ebek tong ngiding, cek reng orang saduki tak meto ocak ebek tong ngadepi Isa. Reng orang farisi lacu pada akumpul. Setong yantarana, ia arya guru agama, atanya ka Isa. Maksudnya, acep bege. Guru? Atora. Seka imah papakon senomer setong, edelum hukum agama? Debuna Isa. Taris nai Allah nebakna. Sampai ke dalam Atena. Sampai nyarep sep kesok mana. Kalau ben ngetok kaki akalah. Jeria, parenta sepaling utama, ben sepaling parlo. Dineng parenta senomor dua, sepada ben senomor setong iaria. Tares nae sesama nabekna. Pepada ben katares na nabekna, kabekna tibi. Sekapiena hukum agama. Siajar lagi Mosa ben sekapiena pengajarna para nabi. Ada sar kaparenta seda dua jeria. Enalekah reng oreng farisi ki akompol eje dia. Isa adebu. Beremah panemona bakna perkara rata penyelamat. Toronana siapa jeria? Toronana Daud. Sambiteh reng oreng jeria. Mon beria. Debuna Isa. Rona Allah. Arapa maapa reng ilham ka Daud sopaja nyebut pangeran ka rata penyelamat jeria. Sabab Daud ngocak. Pangeran adebu ketang pangeran. Mara toju eka ngana sengkok. Sampai somosone bekna, bi sengko epat telok kabekna. Dadi, mon Daud jeria nyebut pangeran karato penyelamat. Beremah sebi saarato penyelamat jeria, taurenana Daud. Tade sebi saah nyauti Isa. Bensa cike are jeria. Tade oreng sebengal anyatanya pole kaselerana.